Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَصَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyaallah hadirin kaum muslimin hafizakumullah hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Ngelajengaken pembahasan ahkamul janais dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah. Al-wafatu 'indal kusufi. Al-wafatu indal kusuf, ninggal nalikane barengi gerhana. Al-wafatu indal kusuf, ninggal barengi gerhana. Yang ten tiang nilar nalikane nil niku pas wonten gerhana. Dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah. Wa idza ittafaqa wafatu ahadin ma'a inkishafi as-samsi aw al-qamari fala yadullu dhalika 'ala syai. Nalikane barengi wafate salah sining wong, ninggale salah sining wong bareng-bareng gerhana, napa niku gerhana rembulan, napa niku gerhana srengenge, fala yadullu dhalika 'ala syai, sehingga ya gue mau orang buktikan kenapa apa. Saya mau nonton, buat nonton bukti apa apa. Gih. Buat nonton hubungannya kalian su'ul khotimah, buat nonton hubungannya kalian husnul khotimah, buat nonton hubungannya kalian niki mangkene tadi kepripun-kepripun. Buatan. Fala yadullu dhalika ala syai. Niki mboten buktika kenapa-napa. Wa'tiqadu annahu yadullu ala azamatil mutawaffa min khurafatil jahiliyah. Keyakinan nalikane ana wong mati pas gerhana srengenge napa gerhana rembulan, terus wong niku duwe keyakinan kaya sing mati kaya wong gede, wong sing mulia, wong sing agung, wong sing napa nggih? Niki min khurafatil jahiliyah. Niku setengah sekang khurafat-khurafat jahiliyah. Tatayur napa senes? Senes. Nek tatoyur niku kan kaitanipun kalian mangke nasib. Nggih hurufat. Nggih nek tatoyur niku contone nggih jenengan badhe safar umpamane badhe tindakan nggih metu sekang umae kok ana ula liwat terus jenengan ngurungaken napane lungane niki tatoyur. Nggih, niku tatoyur nggih. Nah niki benten kan? Benten. Ning niku khurafat, min khurafatil jahiliyah. Kelebu khurafat al jahiliyah. Allati abatalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma mata ibnuhu Ibrahim alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batalaken khurafat jahiliyah ki mau. Tekse dibantah dening Rasulullah. Dibatalaken dening Nabi sallallahu nalikane dina ninggale anak lanange Rasulullah Ibrahim. Nggih, waktu niku Ibrahim nilar. Ibrahim nilar. Pas dina gerhana. Nggih, pas dina gerhana Ibrahim nilar wa kasyafati syamsu. Fa khotoban nasa wa hamidallaha wa asna alaih. Mengko Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah maring manungsa. Rasulullah muji-muji lan nyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala. Summa qal, nggih sasampunipun Rasulullah muji-muji Allah, Rasul ngendika amma ba'du. Ayyuhan nas, inna ahlal jahiliyati kanu yaqulun inna asy-syamsa wal qamara la yakhsifani illa li mauti adhimin. Nggih. Amma ba'du. Hai manungsa. Satemene ahlul jahiliyah. Kanu yaqulun ahlul jahiliyah padha ngomongaken satemene srengenge lan satemene rembulan ora gerhana kejaba krana sebab matine wong sing gedhe. Illa li mautin adhimin, illa li mauti adhimin. Kejaba krana sebab matine wong sing gedhe. Nggih wong gedhean. Nggih tokoh. Nggih. Nggih wong sing mungkin dianggep mulia dening masyarakat waktu niku. Wong penting. Wa innahuma ayatani min ayatillah. Lan satemene gerhana napa niku gerhana rembulan, napa niku gerhana srengenge ayatani. Loro-lorone bukti min ayatillah sekang bukti-buktine Allah. Se kekuasaane sinten? Allah taala la yan khosifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Gerhana kowe mau ora gerhana krana sebab matine salah sening wong utawa uripe salah sening wong lahire. Nggih. Walakin yukhawifullahu bihi ibadah. Ananging gerhana kowe mau kelawan gerhana kowe mau Allah meden-medeni maring hambane. Nggih, sebab niku kekuasaane Allah, Allah ngedengaken kekuasaane sing mesine hamba niku dadi napa? Wedi. Nggih, napa mawon Allah duweni kenapa kemampuan. Fa idza ra'aytum syai'an min dzalik, monggo nalikane salah sine kowe kabeh ruh. Monggo nalikane kowe kabeh ruh. Gerhana fafza'u ila dzikri. Monggo kowe kabeh pada cepet-cepet nuju maring zikir maring Allah, ndonga maring Allah, istighfar maring Allah, salat sini maksud ngriki. Wa ila shadaqah. Lan kowe cepet-cepet shadaqah. Wal ataqah lan cepet-cepet bebasaken budak. Was salat fil masajid lan kowe cepet-cepet ngelakoni salat nang masjid-masjid hatta tangkashifa sehingga keton. Segitu nganti apa? Rampung. Lha nggih, bagusen niku pasen niku sing luwih utama mulai gerhana nganti rampung salat niku. Senajan suwe. Niku sing luwih napa? Utama. Boten sepisan Nggih, mulane salat gerhana niku kan salat sing suwe kan. Lah nggih ngadeke suwe, ruku'e suwe, sujudin apa? Suwe. Dene umpamane mboten suwe nggih sah. Kados kados dene kula njenengan kan. Nggih. Nggih, tetes ninggale salah sining wong nalikane gerhana niki mboten mboten nonton apa-apa lah. Tiang niku ampun duwe keyakinan apa-apa. Nggih, jane mboten mung niki, nggih mboten mung sekedar wafat, ning masalah-masalah sanes ugi sami. Nggih, lahir. Terus napa malih biasane Pak Mardi? Jenengan biasane maca primbon, Mbok? Oh, napa nggih? Lah nggih jenengan maca betal jemur, maca primbon, maca napa? Kitab Dharma Gandul. Napa Dharma Gandul? Insine sami nggih. Nggih. Nggih. Nggih ning sami versi jahiliyah kabeh. Nggih. Mbah niku sing ngonten teng Dharma Gandul, mbah niku sing teng ngonten teng napa betal jemur nggih. Napa niku mujarobat, napa primbon, napa-napa. Kita sebenarnya malih, nontonnya gerhana, niki mboten perlu diyakini napa-napa. Paham ya? Ampun diyakini napa-napa. Diyakini nek niku ayatun min ayatillah. Niku sing pas. Ning angel wong Jawa niki nggih. Lah wong kecilik niku mung dididik khurafat. Nggih nek ana gerhana ki ana ki ki. Nggih niku cara khurafat. Nek ana gerhana nutuk kentong karo nutuk lesung. Nggih. Lah cara Islam senes, cara Islam napa? Zikrullah. Nggih. Zikrullah, donga, istighfar, tobat, nggih, sedekah, salat niki. Nah cara-carane Jawa, oh nggih. Nutuk kentong, nabui lesung, kotrekan. Njut banyu nang sungai Pengaron deleng. Betara napa? Betara kala sekmangan bulan. Oh, pengaruhnya segi getih. Nggih, niku khurafat sing ngene niku. Nggih. Niku wonten teng niku nggih Pak Bang Mardi teng betal jemur niku. Kalo kan balai ini mungkin bisa nih kok. Nih. Ini kan khurafat nih kok jenengnya kan. Napa oh, Tirto napa oh, Tirto napa? Gembon. Lah jenengan maca buku niku ceritane buku kue ya mbuh temene ora temen jenengan ampun yakini temene niku khurafat. Dan nek jenengan tesi apa temen mbuh ora niku berarti jenengan tesi mandan percaya. niku mboten temen, niku khurafat. Ini pemahaman sing ana buta napa wae lah. Belum mboten hafal niku. Lagi betala kalah terus napa-napa mangan terus dipanah napa pripun kok. Niku khurafat. Niku ampun diyakini, ning jenengan yakini kaya niku jenengan yakini khurafat jenenge. Nah, niku mendet saking kitab Mahabharata. Kita Mahabharata kita wong Hindu napa Buddha? Lagi pun niku. Niku jahiliyah pun niku. Nggih niku keyakinan-keyakinan apa? Jahiliyah. Nggih niku wong Islam nggih terpengaruh nggih. Lah. Mboten mung ninine kula jenengan. Kula jenengan biyen nggih kaya niku nggih. Percaya niku. Mboten mikir sholat, mboten mikir istighfar, nggih, mboten mikir sedekah, mboten mikir napa-napa, nggih. Ya men aja tidak mutalah. Nggih, terus ninggale salah sining wong nalikane gerhana niki mboten wonten napa-napa. Ampun diyakini napa-napa. Nggih, mbuh niku ninggal, mbuh niku lahir, mbuh niku wonten napa mboten niku nggih. Dadi mboten perlu diyakini napa-napa. Nggih. Sebab niku khurafat sing kudu diilangaken. Lan niki dibantah dening Islam. Nggih, Rasulullah batalaken keyakinan-keyakinan sing kaya niku wau. Nggih, gerhana niku ayatun min ayatillah, ayatani min ayatillah. Nggih, gerhana kowe mau anane gerhana kowe mau dudu sebab matine sasening wong utawa sebab uripe sasening wong. Pun niki nggih. Nggih, kita lanjutkan. Al-Albani rahimahullah teng kitab Ahkamul Janais salajengipun maringi judul pembahasan Ghuslul Mayit. Ngedusi mayit. Nggih, ngedusi mayit. Fa idza matal mayit wajaba ala ta'ifatin minan nasi ayyubadiru ila ghuslih. Fa idza matal mayit nggih teng riki mayit telingaran nggih. Nalikane mayit, nalikane ana wong wis ninggal, wajaba ala ta'ifatin minan nas, wajib tumrape sekelompok sekang menungsa ayyubadiru ila ghuslih, cepet-cepet ngedusi. Nggih, cepet-cepet ngedusi. Dadi nek ana wong mati cepet-cepet napa? Didusi. Gini, wong kafir niki mboten perlu diopeni kaya dene wong Islam. Nggih lho, niku urusane wong kafir. Niki muslim sing dimaksud teng mriki pembahasane, nggih. Dene wong kafir wong ora dikubur di gua ngaring ara-ara ngriki kang mboten masalah. Mboten dosa. Ukur nek ora dikubur mambu. Ora ana muliane niku wong kafir ninggal niku mboten wonten kemuliaane napa-napa. Uripe ya ora mulya, matine ya ora mulya. Wong niku kafir nggih. Lah mbok niku pejabat gedhe, mbok niku krocoan. Wong kafir niku mboten wonten kemuliaane napa-napa. Nggih. Sing mulia niku kula jenengan mukmin muslim nggih. Nggih, tentu nalikane dibahas teng mriki. Ngedusi wong mati niki nggih sinten muslim sing dimaksud teng mriki. Fa idza matal mayit wajaba ala ta'ifatin minan nas, nalikane ana wong ninggal wajib tumrape sekelompok sekang menungsa ayyubadiru ila ghuslih, cepet-cepet ngedusi. Saya niku amun ditunda-tunda, amun dindende, eh, dicepetaken. Ayo badiru ila ghuslih. Nah, sebagian teng masyarakat niki mboten keurus niki mayit. Tungkul nyembele wedhus, tungkulnya paken niki niku. Ngedusene kok keri dewek. Wong nggih jenengan layat kadang-kadang mbek lha wis mati nek sore, esuk-esuk jenengan sing layat arep nyolati kurung disolati. Niki tungkul napa? Nggih, tunggul ngurusi niki niku mboten didus-dusi. Ya akhirnya sing arep nyolati mungkin mboten sida bali nggih. Ayyubadiru ila ghuslih. Amal mubadarah faqad sabaqa daliluha fil fasli salis dene nyepetaken ngedusi mayit niki dalile pun kelewat, tegese dalil umum nggih. Hadis mengendikanipun Nabi SAW asri'u bil janazah, kowe kabeh pada nyepet-cepetna kelawan jenazah, tegese uling rumat termasuk napane ngedusine nggih, ndang diurusi, ndang cepet-cepet diopeni, diurusi, diproses. Ngedusine nikine. Amma wujubul ghusli fali amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi. Dene wajibe ngedusi. Dene wajibe ngedusi mayit. Niki sebab perintah Nabi SAW. Nabi SAW niku napa? Merintahaken. Nggih, kita tingali pinten-pinten riwayat ingkang nyebutaken kewajiban ngedusi mayit. Nggih. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu ihsiluhu bima'in wasidrin. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Pengendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngendikan nalikane wonten tiang ihram, tiang ihram sebab dheweke nunggang kendaraan, kendaraane niku mlayu napa-napa, dheweke kontal ninggal, dheweke napa ninggal. Bainama rajulun waqif bi Arafah idh waqa'a 'ala rahilatihi fa waqasathu aw qala fa aqsa'athu fa aqasathu fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ikhsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbaini wa fi riwayatin fi thawbai wala tuhannituhu wa fi riwayatin wala tutayyibuhu wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbian. Nggih, atus wonten tiyang sing sek napa niki? Ihram, sek nganggo sandangan apa? Ihram. Nggih. Sek wukuf teng Arafah niki tiyange waktu niku. Nah, dheweke tiba sekang kendaraane, terus ninggal. Terus napa? Ninggal. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, monggo Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, ikhsiluhu. Dusi dheweke. Niki wong syahid napa mboten niku? Mati syahid mboten? Nggih, mati syahid wong dheweke niki sek nglakoni ibadah. Nggih, sek ibadah haji kan, wukuf teng Arafah niki. Nilare napa? Sek nglakoni ketaatan. Nah, tiang niki nalikane nglakoni ketaatan tiba. Niki husnul khotimah kan nggih? Nggih. Husnul khotimah niki tiang. Ya husnul khotimah, syahid mboten? Sebab tiba nggih. Sebab kontal, sebab tiba. Insyaallah syahid nggih. Nggih. Terus sing jelas niki husnul khotimah sing jelas niku. Lah Rasulullah SAW merintahkan dumateng tiang-tiang niki supados napa? Ngedusi. Ihsiluhu bima'in wasidrin. Dusi dheweke kelawan banyu lan sidrin. Napa sidrin? Nggih, daun bidara. Godong widara, nggih, godong widara. Sidr. Widara niku napa? Senes kami jarak. Wit bidara niku wit sing wonten ririne, wonten woe. Senes. Senes. Nggih. Nggih lah ngaten niku. Nggih. Nggih, seniki ngangge sabun saged. Nggih, mangke diterangaken insyaallah. Niki masalah-masalah mangke ngangge napa? Mangke diterangaken. Nah, sidrin niki bidara. Nek teng mriki mboten laku. Nggih, golek widarane be angel. Nggih, sing wonten niku teng pinggir-pinggir laut. Ini diantara bidara laut, anten niku. Cuman wala alam niki bidara sing teng mriki niki napa bidara laut? napa bidara sanes? Bisidrin. Ikhsiluhu bima'in wasidrin. Ikhsiluhu bima'in wasidrin. Gini, ini perintah saking Rasulullah. Perintah ini membuktikan wajib. Rasulullah merintahkan apa? Ikhsilu. Dusi deweke. Nah, perintah Rasulullah. Ini membuktikan apa? Wajib. Ini konten perintah. Perintah ini membuktikan apa? Wajib. Kejaba ana dalil sing nyebutaken nek niku mboten wajib. Lan mboten wonten dalil sing nyebutaken nek ngedusi wong mati niki mboten wajib. Paham nggih? Ya niki mbuktekaken wajib. Wajibe ngedusi wong mati. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam fi binatihi Zainab radhiyallahu anha. Pengendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam niki dalil ingkang nomor kali. Pengendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam niki nalikane ngedusi putrine Zainab radhiyallahu anha. Sinten Zainab niki sing didusi. Zainab niki putrine Rasulullah ninggal. Sing didusi. Lah Rasulullah merintahkan ighsilnaha salasan au khamsan au sab'an au aksar min dalik. Rasulullah ngendika ighsilnaha dusi dheweke. Tegese Zainab niki nggih. Rasulullah merintahkan dumateng tiang-tiang istri waktu niku nggih sing ngedusi wong wadon niki. Dusi dheweke salasan. Salasan. Nganggo napa? Ping telu. Gitu kese grujugane ping telu terus mangke au khamsan utawa ping lima. Nggih ping telu urung cukup mumane ping lima au sab'an utawa ping pitu au aksar min dalik. Utawa luweh sekang gue mau. Tegese ndeleng keadaan nggih. Lanjut. Ana yang ingkang perlu dikatakan teng mriki ganjil. Nek urut-urutan wau, telu, lima, pitu, sanga, sewelas. Maksudnya ini itu anu apa? Gerujukane. Gerujukane. Pitung cicuk napa sanga? Nggih, nggih, ngoten niku. Ganjil, ganjil. Biasanya diitungi mboten niki wong ngendusi niku? Oh, mboten. Ah niku perlu diitungi. Nggih perlu. Perlu diitungi supaya pas. Umamane mboten ganjil nggih insya Allah sah. Cuma niki termasuk sunnah sing perlu dikatakaken. Paham nggih? Nggih salasan, khamsan, sab'an. Nggih, ping 3, ping 5, ping 7 utawa luwih. Nggih. Nggih sakit mawon. Lah nggih ngangge selang. Selange set mandek. Nggih, pisan turna malih pindho. Wong selange ditemek kan ngangge niki kan. Napa dicekel ngangge jempol napa-napa. Saget, saget. Nggih. Nggih. Kita tinggali keterangan selanjutnya pun hadirin hawatakumullah. Terus jelas nggih saking hadis kali wau, saking hadis kali wau, niki membuktikan bila ngedusi mayit, niki hukumin apa? Wajib. Wajib. Wa yura'i fi ghaslihi al umur al atiyah. Ing dalam ngedusi mayit perlu dijaga pirang-pirang perkara sing arep disebutaken. Perlu dijaga pirang-pirang perkara. Tegese wonten hal-hal sing kode etik napa-napa jenenge nggih sing perlu digatekaken ing dalem nalikane ngedusi napa? Mayit. Nggih. Jaga pirang-pirang perkara sing badhe dipun sebutaken niki. Awalan. Ghusluhu salasan. Fa aksar ala ma yaral qaimuna ala ghasli. Uli yang ngedusi niku ping 3 utawa luwih menurut napa? Sesuai kalian apa sing di deleng lah dening sinten wong sing ngedusi kene ketone niku mungkin mayite niku kotor napa ping 3 dereng cukup nggih ping 5 dereng cukup ping 7 urung cukup ping 9 nggih Niki dalam keadaan. Nggih. Sanian an takunal ghasalati witran. Ana ning basuhan-basuhan mau ganjil. Witran iki ganjil nggih. Nggih, ampun genep. Ya umpamane wong nganggo selang, diatur selange. Nganggo ciduk, ciduke ping pira, ping pirang ciduk ngaten iki. Niki ganjil. Diitung ganjil nggih. Nggih digawe sing napa? Sing ganjil. Nggih. Mengacune mangke wonten riwayat. Dalile mangke wonten disebutaken nggih. Nggih. Salisan perkara sing perlu dikatakan nalikane ngedusi wong mati sing nomor telu ayaqrina ma'a ba'diha sidr aw ma yakumu maqamahu fitandif nalikane ngedusi niku dibarengi bareng-bareng sebagian siramane sidr sidr wau napa bidara. Gitu kese nalikane ngedusi niku dicampuri nganggo campuran bidara. Au ma yakumu maqama utawa sing bisa nduduki kedudukan ing bidara. Nggih intine men resik. Men resik. Kaitane apa? Nggih kaitane sabun. Nggih ngono betul-betul sabun sampo. Nggih utawi napa male nggih? Tingkat. Wis tingkat kali niku lah. Nggih. Nggih terus fungsi bidara niki wau litandif. Eh fungsine niku nggih napa? Fitan nggih ngresiki lah. Nggih bantu dadi resik ngene niku. Zaman biyen dereng ngoten sabun. Nggih dereng ngoten sabun. Nggih napa godhong-godhongan lah. Zaman semanten. Nah seniki pun cukup nggih sabun. Mboten perlu repot-repot nggih. Mboten perlu repot-repot. Nggih. Robian nggih sing nomor 4 niki. Nang akhir basuhane niki dicampuri salah sering perkara sing niku wangi. Ayah lita ma akhir ghuslihi minha syai'un minat tib. Nggih dicampuri wangi-wangian. Al-Albani rahimahullah nyebutakan wal kafur aula. Kapur barus ini maksudnya ngriki. Niki sing lebih utama. Wal kafur aula. Nggih, kapur barus niki sing lebih napa? Utama. Biasanya ngoten nggih. Wonten campuran kapur barus. Nggih. Nggih, niki wonten anu nek rujukane Pak Kaum. Nggih, makanya masalah prakteknya Pak Kaum niki nggih. Nggih. Al-kafur aula. Perkara ingkang nomor gangsal ingkang perlu dikatakaken nalikane ngedusi wong mati naqdu ad-dhafair wa ghasluha jayyidan. Naqdu ad-dhafair. Bukak ad-dhafair, gelungan. Buka gelungan. Wong lanang apa wong wadon iki? Lah mbok ana wong lanang sing gelungan sih. Hah? Nggih mungkin zaman biyen nggih. Zaman sedikit nggih wonten nggih. Jadi gelungan ini dibuka. Dilepas lah. Dicuci. Didari. Terus dicuci niku gelungane. Gelungane napa dicuci. Dikramasi. Ganjil. Gelungane ganjil padha. Gelungane ganjil. Ngene iki wau laung bukak nggih. Nggih, bukak gelungan terus dicuci gelungane. Nggih diupayakan ganjil. Ini diupayakan ganjil. Nggih, niku teknis lah nggih. Niku teknis lah. Nggih. Sadisan tasrihu sa'rihi. Tasrihu sa'rihi. Nalikane mayit niki didusi, niku tasrihu sa'rihi. Diuraikan rambute. Napa di napa diuraikan niku bahasa Jawane napa? Hah? Jembreng. Nah, diurai, diurai. Nggih. Rambutan niku diurai. Digarakan. Nggih. Sabian ja'alahu salasa dhafa'ir lil mar'ah wa ilqa'uha khal wa ilqa'uha khalfaha. Nek niku wong wadon niku rambut didadekaken nek pun di wau mu dibuka didusi di napa disirami dijembreng lan sapi turte terus didadekaken telung kepangan napa kepang napa kelabang digawe telung kelabangan lan disugnamburi. Seniki wong wadon cukure brus. Wallah alam nggih niku janjane niku menyimpang saking fitrah nggih. Sebab fitrahe wong wadon niku rambuté dawa. Nggih. Niku menyimpang sanging fitrah niku nek wonten wadon cukurane brus Pak Marti. Nggih. Niku menyimpang sanging fitrah. Nggih. Terus digelung tadi telu disukna bagian buri. Ngeten nggih Pak Kaum? Ah nggih pun niki rujukane Pak Kaum niki. Saminan ingkang nomor pinten? 8. Al bad'u bima yaminihi wa mawadhi'il wudu'i minhu. Al bad'u bima yaminihi ngawiti ngedusi wong mai, wong mati niku bagian-bagian tengen. Bagian-bagian tengen lan panggonan-panggonan wudu. Tegese bagian-bagian sing biasa wong niku napa? Wudu. Ngaten nggih, Pak Kaum? Nah, nggih. Nggih ngawitine sing bagian-bagian tengen. Atayamun lah nggih. Ngawitine iku sekang napa? Nah, tengen. Niki mboten mung ngedusi wong mati nggih napa mawon kula jenengan niku napa ngawitine niku nggih sing napa? Tengen. Nganggo sandal, nganggo klambi. Kan ngeten kan? Nggih. Nah, termasuk masalah napa? Masalah niki ngawiti sing napa? Tengen. Tengene mayit nggih. Senes tengene jenengan. Nggih mungkin nek tengene jenengan beda kali tengene mayit mangke. Nggih dise maksud teng ngriki tengene mayit, bagian-bagian tengen. Ngawitine niku bagian-bagian tengen lan panggonan-panggonan apa? Wudu. Dadi panggonan-panggonan wudu niku diawali, dikawitirin ngaten niku. Napa anggota-anggota wudu niku? Panggonan-panggonan wudu, nggih rai. Tangan loro nggih. Siki loro, telapak tangan. Senes di mboten nonton keterangan wala alam. Lah kepripun uli wudu kepripun? Yang lah ngene iku mau wallahu alam sing maksud niki ngawiti niku bagian-bagian wudu. Lah mungkin istilah sing keliru wallahu alam nggih. Di wuduni. Nggih coba mangke, ketingale wallahu alam sing kula pahami niku wau sing dimaksud niku ngawiti bagian-bagian apa? Wudu. Mboten diwuduni mboten. Wala alam nggih mangke coba kita tong ngale. Nggih. Mungkin nggih dipahami dening sebagian tiyang niku dianggepe wudu. Diwuduni. Lagi dibudoni ngaten. Terakhir. Nggih coba mangke. Ulah langsung kula pahami niki wau mungkin. Nggih coba mangke nggih. Niki dereng rampung niki pembahasan. Mbok ana sih nggih. Hah? Nggih. Wau sing wonten niku ketinggalan niki dipahami mudoni. Mestine niku mungkin dipahami dening kaum muslimin niki mudoni. Niki walalam nggih, coba mangke. Nah, padahal sing dimaksud teng mriki ngawiti ngedusi niki bagian-bagian tengen lan panggonan-panggonan wudu. Niki sing dimaksud teng mriki niki dudu diwudoni. Nggih jelas mboten bisa wudu nggih. Lah nek kangge istilah diwudoni. Lah fungsi wudu napa? Lah. Nggih. Lah didusi mboten nonton tembung diwudoni. Nah, cara ngedusine anggota-anggota sing tengen lan bagian-bagian sing biasa wudu. Hah? Mungkin sing ditampa dening kaum muslimin iki kon mutuni mungkin wallah alam nggih. Nggih. Tasingan kita lajengaken. Tasingan ingkang nomor 9 nggih. Ayyata walla ghaslu dzakari ar-rijal wal unsa an-nisa illa mastasna. Kama ya'ti bayanu. Nek niku wong lanang sing ngedusi wong lanang. Nek niku wong wadon sing ngedusi wong wadon kejaba sing dikejabakaken. Ya, sebab mangke wonten pengecualian, wonten sing dikejabakaken. Ngumpamane bojone ngedusi bojone. Dhisik umpamane ana wong wadon ninggal sing lanang sing ngedusi utawa sing lanang sing ninggal sing wadon sing ngedusi. Batal. Batal napane? Wudune batal. Oh nggih. Senggolan. Lah niku sih fikih kaya niku sih nggih. Oh nggih nggih. Ndone terakhir kok menawi pas sampeyan ra ngono. Nggih nggih. Ya anake mungkin nggih. Nggih. Nggih niki wau mastasna illa mastasna. Kejaba apa sing dikejabakaken? Kejaba apa sing dikejabakaken? Nggih, adab-adab sing disebutaken wau, perkara-perkara sing disebutaken iki wau sedaya, wonten sangang perkara wau nggih Pak Martin nggih. Niki dalile hadis Ummu Athiyah. Dalile niki hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha. Qalat dakhala alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nahsilu ibnatahu Zainab. Nalikane Ummu Athiyah niki ngedusi putrine Rasulullah Zainab. Rasulullah niku mlebet teng riku, teng lokasi riku. Paham nggih? Nalikane tiang-tiang estri niki sami sik sami napa? Ngedusi putrine Zainab, Rasulullah menghampiri lah napa jenenge? Ngelah teng riku lah ngaten niku. Faqala bimbing lah ngaten niku nggih. Faqala mongko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ikhsilnaha salasan." Dusi ping telu. Au khamsan au sab'an. Utawa ping 5 utawa ping itu au aksara min dalik utawa luwih sekang kowe. Dikse nek kowe kabeh ndeleng diperlukan luwih sekang ping 7 ya ora masalah. Eh niku. Qalat qultu witron. Nggih. Ummu Athiyah ngendika utawi matur dumateng Rasulullah, ganjil nggih Rasulullah. Qala na'am. Rasulullah maringi jawaban apa? Ya ganjil. Umatian iki matur matur Rasulullah, ganjil ya Rasulullah. Rasulullah maringi jawaban apa? Iya, ganjil. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Dadekna nang akhir ngedusine kowe mau kafur. Kafur barus wong ya. Ngetek set. Anang akhir-akhir niku disogin apa? Kafur. Faida farahtunna fa adzanani. Falamma farahna adzana. Ngene iki serampung kaweh ngerti maring aku. Mongko sawise kita wis rampung ngedusi Zainab, kita aweh ngerti maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Rampung terus aweh napa? Aweh ngerti maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa alqa ilaina haqauhu. Faqala as'irnaha. Iyahu ta'ni izarah. Qalat wa mashatnaha salasa qurun. Wa fi riwayatin naqadnahu fi ghasl summa ya sanas fi. Wa fi riwayatin naqadnahu summa ghasalna. Fadhafarna sa'raha salasa aslaf. Salasata aslaf. Nggih. Dipun sebutaken ngriki iki dening sinten wae? Ummu Atiyah sawise dine ngerti Rasulullah SAW niku ngontalaken kain. Nggih. Napa ngontalaken nggih? Sebab niku nggon wadon, mboten Rasulullah mboten mlebu. Ning Rasulullah apa? Ngontalna. Sing diontalna niku kain. Nggih. Rasulullah terus ngendikan apa? Datekna kiye nggo bungkus. Nggih. Gese niki kain niku dikon datekaken nggih napa? Nggo bungkus. Terus niki umumati ya nyeritakaken disisiri niki rambutnya sinten? Zainab. Terus digawe kelabang. Napa kepang napa kelabang jenenge? Oh, sami mohon nggih. Dikepang dadi napa? Telu. Dikepang dadi telu. Terus disuk namburi. Kepangane niku disukaken namburine. Pengendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kowe ngawiti nalikane ngedusi mayit bagian-bagian sing tengen. Lan anggota-anggota wudu. Nah niki perintah sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu. Rasulullah mboten perintahkan kan mudoni. Teng hadis niki. Rasulullah perintahkan apa? Kon ngawiti nang bagian-bagian tengen. Terus sing dibasuh niku sing dikawiti dibasuh niku bagian-bagian apa? Anggota-anggota wudu. Mawadhi al-wudu. Rasulullah mboten merintahkan ken apa? Ken mudoni. Itu hadis niki Rasulullah mboten merintahkan ken apa? Mudoni. Ini coba mangke teng hadis sanes bokana sih. Sing teng mriki mboten nonton Pak Martin nggih. Nggih. Nggih. Ngawiti. Lah soal mangke terus e kowe kabeh. Ngawiti nggih. Lan iki nggih. Ngawiti bagian-bagian tengen lan ngawiti panggonan-panggonan sing wong niki biasa napa? Nggih. Lah niku butuh dalil, mudoni niku butuh dalil. Onten mboten? Sing teng mriki wala'lam nggih sing sementara kita pahami teng mriki. Niki kon basuh kon ngawiti bagian-bagian apa? Tengen lan mawadi panggonan-panggonan wudu. Lah, panggonan-panggonan wudu mumane nyiram tangane nggih kenapa tenge? Utawa napane nggih ngeten niku kan. Nggih. Nggih. Wong tuwa nang salat. Nggih. Nggih, niki sementara nggih, dereng rampung niki pembahasan, ngenjang malih. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wasallam.